Mitra bisnis pasca merebaknya kasus bebas keluar masuknya terdakwa mafia pajak Gayus Tambunan dari dalam rumah tahanan, berbagai wacana untuk mengantisipasi masalah ini marak bermunculan. Salah satunya, wacana untuk memiskinkan para koruptor agar mereka tidak bisa lagi menyogok oknum-oknum aparat penegak hukum. Menurut Wikiangi, wacana ini sulit untuk direalisasikan, mengingat ada negara-negara seperti Singapura, Swiss, hingga Cayman Island yang sejak lama dikenal melindungi harta-harta hasil korupsi. Seperti apa kelanjutan pandangan Quickiangi atas wacana ini? Segera kita berbincang dengan Quickiangi. Pak Quick, pakar hukum Todung Mulia Lubis di media cetak menyebutkan, wacana pemiskinan koruptor mungkin untuk dijalankan. Apa pendapat Bapak? Tidak mungkin, bisa dimiskinkan. Pak Todung nggak ngerti prakteknya aja, dia kayak nggak ngerti orang kita yang kaya, yang disabled kayanya sampai seberapa gitu. Luar biasa. Baik, Pak Quick. Wacana yang lain menyebutkan Indonesia harus memotong satu generasi jika ingin bebas dari korupsi. Apa pendapat Bapak? Tidak perlu. Potong generasi tidak mungkin. Siapa yang menjamin generasi mendatang tidak begitu? Oleh karena semuanya terlibat. Generasinya Gayus kan sudah generasi keberapa sejak merdeka? Dan di bawah Gayus, anak muda-muda banyak sekali yang terlibat. Iya kan? Yang jadi potong generasi itu generasi dari usia berapa sampai usia berapa. Artinya potong generasi, sudahlah, ini kita lupakan. Nah, artinya tidak dibunuh semua, kan? Kita lupakan, kita mulai memperbaiki generasi yang belum tahu apa-apa. Apa bisa? Jadi misalnya yang sekarang duduk di SMP, nanti kalau SMA, sekarang saja secara keseluruhan itu pikirannya sudah ke arah korupsi, koruptif. Apakah kondisinya sudah separah itu, Pak Quick? Sampai anak-anak usia sekolah juga sudah berpikiran koruptif seperti itu? Loh iya, tidak korupsi uang. Misalnya, orang lulus SMA, dia untuk mendapat perguruan tinggi yang baik mesti nyokok. Kalau perguruan tinggi negeri sudah sokok menyokok kan. Kalau mau spesialisasi sudah menyokok. Nah, jadi dia sudah dibiasakan tentang hal itu. Terus kemudian yang sekarang cukup menyeluruh adalah pura-pura kuliah. Terus kemudian tujuannya cuma supaya cepat tanpa belajar mendapat jasa, mendapat gelar gitu. Itu sudah cukup menyeluruh. Ya banyak sekali yang seperti itu. Jadi ya generasi ini generasi baru umur 18. Lulus SMA, terus untuk perguruan tinggi kan 4 tahun. Jadi apa yang mau kita bicarakan? Demikian Quickiangi, saya Dinda Natasha.